بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، بقي لنا في باب التبشير والتهنئة بالخير حديث واحد، وهو حديث ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقه الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني قد كنت على أطباق ثلاثة، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. قوله شن روي بالشين المعجمة وبالمهملة، أي صبوه قليلا قليلا. وهذا الحديث فيه شاهد للترجمة من حيث البشارة، بشارة المسلم بما يسره، ولهذا قال ابن عمرو لوالده: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فذكر له ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من تبشير لعمر. وهذا يستفاد منه أن من هدي الإسلام تبشير المرء بما يسره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث بشر عمرو بن العاص، كما هو واضح في قوله: بشرك بكذا، بشرك بكذا. ومن فوائد هذا الحديث توقير الصحابة العظيم لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفوائد هذا الحديث لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه وتعامله، ويسره في الدعوة إلى الله ورفقه بالمدعوين. فكان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه إلا ويتحول من ساعته، وليس عليه أحب، ليس عنده أحب إليه منه. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن النياحة ومصاحبة الميت بذلك أو بالنار أو نحو ذلك، كما قال فلا تصحبني نائحة ولا نار، إلى غير ذلك من فوائد هذا الحديث. والشاهد منه للترجمة استحباب بشارة المسلم بما يسره. Setelah beliau mengucapkan segala puji bagi Allah dan beliau bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusannya, dan beliau bersalawat kepada Rasulullah, demikian pula kepada keluarganya dan para sahabatnya, beliau berkata, para pendengar sekalian yang berbahagia, tersisa kita masih berada di bab tentang memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin, dan tersisa satu hadis saja, yaitu hadis Ibnu Shumasah, di mana ia berkata, kami pernah datang kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang ketika itu tengah menghadapi kematian, maka dia menangis yang panjang dan dia palingkan wajahnya ke dinding sehingga putranya berkata, wahai bapakku, bukankah Rasulullah SAW telah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan sesuatu? Bukankah Rasulullah SAW telah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan sesuatu? Maka dia menghadapkan wajahnya seraya berkata, sesungguhnya sebaik-baik yang kita persiapkan adalah kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah. Sesungguhnya aku berada di tiga tingkatan. Aku telah menyadari tidak ada seorang pun yang telah membenci Rasulullah SAW daripada aku. Dan tidak ada yang lebih aku sukai daripada mendapatkan kesempatan yang baik sehingga aku dapat membunuh beliau. Seandainya aku mati dalam keadaan seperti itu, pasti aku termasuk penghuni api neraka. Tetapi setelah Allah menanamkan Islam di dalam hatiku, aku mendatangi Nabi SAW. Lalu kukatakan, ulurkan tangan kananmu supaya aku dapat membaiatmu. Maka beliau pun mengulurkan tangan kanan beliau. Tetapi aku menahan tanganku, maka beliau bertanya, ada apa denganmu, hai Amr? Aku menjawab, aku ingin mengajukan sebuah syarat. Persyaratan apa, kata Rasulullah? Aku jawab, yaitu supaya diampuni dosa-dosaku. Beliau bersabda, tidakkah engkau mengetahui bahwa Islam menghapus dosa-dosa yang terjadi pada masa lampau? Dan hijrah itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah terjadi di masa lampau, dan haji pun dapat menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah itu tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai melebihi Rasulullah SAW, dan tidak ada seorang pun yang lebih agung di mataku melebihi beliau. Dan aku tidak mampu untuk memandang beliau dengan kedua mataku, karena aku sangat mengagungkan beliau. Seandainya aku diminta untuk menyebutkan sifat-sifat beliau, misalnya aku tidak mampu melakukannya, karena aku tidak mengetahui banyak tentang beliau dengan kedua mataku ini. Artinya, ya kedua mataku tak pernah memenuhi untuk memandangnya beliau secara utuh. Seandainya aku meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, maka aku sangat ya berharap bisa termasuk menjadi penghuni surga. Selanjutnya, ketika aku memegang beberapa jabatan, yang aku tidak tahu bagaimana keadaan diriku selama menjabatnya. Jika aku mati, maka janganlah mengiringku dengan ratapan dan api. Dan jika kalian menguburku, maka timbunlah aku dengan tanah. Lalu berdirilah kalian di sekitar kuburku selama tukang jagal menyembelih seekor unta dan membagikan dagingnya, sehingga aku merasa tenang dengan adanya kalian. Seraya memikirkan apa yang harus aku jawab kepada urusan Rabku, kepada utusan Rabku. Hadis ini dikutip Imam Muslim. Dan yang dimaksud dengan syunnu artinya yaitu diguyurkan sedikit demi sedikit. Hadis ini kata beliau terdapat padanya syahid, yaitu saksi terhadap bab yang sedang kita bahas, yaitu memberikan kabar gembira kepada seorang muslim terhadap apa yang membuat ia gembira. Oleh karena itu, Abdullah bin Amr, Ibnu Amr, dia berkata kepada ayahnya, ya, bukankah Rasulullah SAW sudah memberikan kepada engkau kabar gembira begini dan begitu? Ya, sehingga dari sini kita bisa ambil faedah bahwa termasuk petunjuk Islam, yaitu memberikan kabar gembira kepada seseorang, ya, dalam perkara-perkara yang membuat ia senang dengannya. Ya, karena Nabi SAW memberikan kabar gembira ya kepada Amr bin Al-As. Itu demikian pula faedah selanjutnya ya, bahwa para sahabat ya sangat mengagungkan Rasulullah SAW ya, dengan pengagungan yang luar biasa. Hadis ini juga menunjukkan akan kelembutan Nabi SAW dan baiknya akhlak beliau serta baiknya tata cara muamalah beliau ya, dan bagaimana Nabi SAW berdakwah kepada Allah dengan penuh kelembutan ya, dan akhlak yang mulia. Oleh karena itulah ya, Abdullah bin Amr tadinya sangat benci kepada Rasulullah. Namun ketika beliau bertemu dengan Rasulullah, ya sesaat itu juga langsung berubah. Ia menjadi ya sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan larangan untuk meratap, demikian pula mengikuti jenazah dengan sesuatu ya berupa suara ataupun api. Oleh karena itu, ya Amr bin As berkata, "Kalau aku meninggal, jangan ya menamaniku yaitu ratapan, ya tidak pula ya apa namanya api." Dan faedah-faedah lain yang bisa kita petik dari hadis ini yang banyak. Na'amsya. Thumma aqada al-musannif rahimahullahu ta'ala tarjamatan jadidatan bi'anwan babun wada'u as-sahib wasiyatuhu 'inda firaqihi li safarin wa ghayrih والدعاء له وطلب الدعاء منه. وهذه الوصية تجمع جملة من المعاني فيما يتعلق بالرفيق والصاحب عند وداعه، وأن الوداع يكون بحسن التوديع بالكلمات الطيبة والألفاظ الحسنة، ووصيته بما يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه، والدعاء له بالعافية والسلامة. فهذا هدي الإسلام وأدب من آدابه العظام. وأورد رحمه الله تعالى في أول ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذه الآيات الكريمة فيها وصايا عظيمة، أولا من نبي الله سبحانه وتعالى إبراهيم، ثم من ابنه يعقوب، فإبراهيم وصى بها بنيه، ويعقوب أيضا وصى بنيه بالوصية نفسها. وقبل هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى: إذ قال له أي لإبراهيم ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فهذا الاستسلام لله توحيدا وإخلاصا وطاعة لله هو وصية إبراهيم الخليل عليه السلام لبنيه. فالضمير في قوله وصى بها أي بهذه الحنيفية السمحة، هذا الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى إخلاصا وتوحيدا. وصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني، أي كل منهما خاطب بنيه بهذا الخطاب اللطيف، إن الله اصطفى لكم الدين أي اجتباه، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي مستسلمون لله منقادون لأمره. ومعنى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي حافظوا على الإسلام حياتكم حتى إذا أتتكم الوفاة في أي لحظة تأتكم وأنتم على الإسلام. قال الله جل وعلا: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء أي حضور، إذ حضر يعقوب الموت أي أتته مقدمات الموت، فقال لبنيه موسيا لهم وناصحا ما تعبدون من بعدي؟ فأجابوه بما قرت به عينه عليه السلام، فقالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، أي مخلصين له الدين، لا نشرك به شيئا ولا نجعل معه عدلا، ونحن له مسلمون أي مستسلمون منقادون. وهذا فيه جمع بين التوحيد في قوله نعبد إلهك وإله أبائك، والعمل في قوله نحن له مسلمون. وهذا فيه أهمية الوصية بذلك، ولا سيما وصية الأبناء وتربيتهم على هذا التوحيد والإخلاص والعبادة لله تبارك وتعالى، فهذا أعظم أمر يربي الأب ابنه عليه ويوصيهم به. Lalu kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuka bab baru, yaitu bab yang ke-96, yaitu bab memberi ucapan selamat dan pesan kepada sahabat ketika akan berpisah, ya, bepergian atau lainnya, serta mendoakannya dan meminta didoakan olehnya. Ya, tentunya wasiat yang diberikan kepada orang yang hendak meninggalkan temannya tersebut, yaitu mencakup kalimat-kalimat yang berhubungan dengan apa yang diperlukan oleh orang yang hendak bersafar dan yang ditinggal pula. Dan tentunya juga ya hendaknya memberikan selamat perpisahan itu dengan kalimat-kalimat yang baik, dan apa yang dibutuhkan dari urusan-urusan agama dan dunia juga diberikan dengan memberikan doa-doa dengan keselamatan, ya. Dan ini merupakan, kata beliau, petunjuk Islam dan adab-adabnya yang mulia. Lalu beliau membawakan firman Allah Ta'ala, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيهِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Ya'qub, Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Ya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda kematiannya, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku nanti? Mereka menjawab, kami akan beribadah kepada Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Rabb yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Surat Al-Baqarah ayat 132-133. Ayat ini, kata beliau, terdapat wasiat-wasiat yang agung sekali, di mana ini adalah merupakan wasiat Nabi Allah, yaitu Ibrahim dan Ya'qub, dengan wasiat yang sama. Jadi mana sebelum ayat ini Allah berfirman, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّ أَسْلِمْ. Ya, ingatlah ketika Rabbnya berfirman kepadanya, aslim, ya, masuk Islamlah, artinya, ya, hendaklah kamu istislam, menyerahkan diri dengan mentauhidkan kepada Allah, mengikhlaskan juga. Ya, di mana ini berisi wasiat tentang apa? Ya, supaya ia betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di mana wasiat itu adalah untuk supaya berpegang kepada hanifiyah. Apa itu? Yaitu agama yang lurus. Demikian pula ketundukan, kepatuhan, dan istislam, ya, penyerahan diri yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, demikian pula Nabi Yakub, ia memberikan wasiat. Ya, ia berkata, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kamu agama. Maka jangan kalian meninggal dunia, ya, kecuali dalam keadaan kalian Islam. Ya, artinya, ya, beliau mengajak bicara anak-anaknya itu bahwa Allah, ya, memilihkan untuk kalian agama yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Maka jangan kalian, ya, meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan betul-betul menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna fala tamutunna illa wa antum muslimun, artinya jagalah Islam ini, ya, sungguh-sungguhlah untuk menjaga keislamanmu sampai, ya, kamu meninggal dunia. Lalu Allah juga berfirman, am kuntum syuhada, ya, ataukah kalian ya hadir dan menyaksikan ya ketika Nabi Ya'qub telah hadir kepadanya ya tanda-tanda kematiannya. Ya, lalu Nabi Ya'qub berkata, wahai anakku, ya apa yang nanti setelah kamu aku meninggal dunia, apa yang akan kalian sembah nanti? Rupanya anak-anak mereka menjawab dengan sesuatu yang membuat ayah mereka gembira. Ya, apa kata mereka? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Ya, kami akan beribadah kepada ilahmu dan ilah nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, ilah yang satu. Artinya mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah. Kami tidak akan pernah mempersekutukan Allah. Kami tidak akan pernah menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Ya, dan ayat ini menunjukkan bahwa ya, wasiat tersebut terdapat padanya penggabungan antara tauhid dan amal. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan apa ayat ini juga menunjukkan akan urgensi wasiat ya dengan hal perkara-perkara yang tadi. Terlebih wasiat tersebut kepada anak-anak ini merupakan pendidikan yang paling agung sekali yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Qala rahimahullahu ta'ala wa amma al-ahadith fa minha hadithu Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu alladhi sabaqa fi bab ikrami ahli bait Rasulillah صلى الله عليه وسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم فقد سبق بطوله. وهذا الحديث فيه الوصية بكتاب الله حثا على الاعتصام به والاستمساك به والعمل بهذا الكتاب العظيم وأن يكون مرجع المسلم ومعوله في فهم دين الله مع السنة الغراء الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن من لا يعمل بالسنة لا يعمل بالقرآن، فإن الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن دعا عباده إلى العناية بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والأخذ بسنته صلوات الله وسلامه عليه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي هذا الحديث الوصية بأهل البيت، أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا سبق أن مر عند المصنف رحمه الله تعالى باب خاص في الوصية بأهل البيت، وأيضا سبق الإشارة هناك أن هذه الوصية العظيمة بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لم يوفق للعمل بها عبر التاريخ إلا أهل السنة والجماعة، فهم الذين حفظوا هذه الوصية حقا وقاموا بها بوفاء، فحفظوا للنبي صلى الله عليه وسلم وصيته في آل بيته بدون غلو ولا جفاء وبدون إفراط ولا تفريط، فكانوا أسعد الناس حفظا لهذه الوصية ورعاية لها، ومن قرأ التاريخ وجد ذلك. أما من سواهم فحالهم في هذا المقام بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط، والأمر تقدم بيانه وإيضاحه في عندما عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا خاصا بهذا الأمر، أن الوصية بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر بما جاء عن علقمة رحمه الله تعالى قال إن مثل علي رضي الله عنه في هذه الأمة مثل عيسى عليه السلام، أي أن عيسى حصل فيه غلو وجفاء وتوسط، ومن الناس من غلوا فيه فاتخذوه إلها، ومنهم من جفوا فيه والعياذ بالله فادعوا أنه ابن بغي، ومنهم من كان وسطا في ذلك، وأهل السنة كانوا في علي رضي الله عنه أهل وسطية واعتدال، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى ومنه عليهم. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis dalam masalah ini, diantaranya itu hadis Zaid bin Arqam yang telah berlalu di dalam bab menghormati ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami seraya berkhutbah. Beliau menyampaikan pujian dan sanjungan kepada Allah serta memberikan nasihat dan peringatan. Setelah itu beliau bersabda, "Selanjutnya ketahuilah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa, yang barangkali utusan Rabbku yaitu malaikat maut hampir datang dan aku akan menerimanya. Aku meninggalkan untuk kalian dua hal yang berat. Pertama adalah kitabullah yaitu Al-Quran, yang di dalamnya penuh dengan petunjuk dan cahaya. Maka ambillah dan peganglah teguh-teguh kitabullah itu." Beliau memerintahkan untuk selalu berpegang teguh kepada kitabullah dan menganjurkan untuk memahaminya. Lalu beliau bersabda, "Dan ahli baitku, yaitu keluargaku, aku mengingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah terhadap ahli baitku. Aku ingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah terhadap ahli baitku." Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini, kata beliau, terdapat padanya wasiat untuk berpegang kepada ya kitabullah, untuk senantiasa berpegang teguh dengannya dan mengamalkannya, bahkan menjadikannya sebagai rujukan dalam memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya disertai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang tidak mengamalkan sunnah, berarti ia tidak mengamalkan Al-Quran. Bukankah Allah Ta'ala, ya di dalam Al-Quran, seringkali mengajak ya manusia untuk berpegang kepada dan mengambil apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah berfirman, "Wa ma'atakumur rasulu fakhuduh, wa manahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkan. Bagaimana dalam hadis ini, kata beliau, yaitu wasiat untuk menghormati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli bait Rasulullah. Ya, makanya beliau bersabda, "Udzakirukum fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian terhadap ahli baitku. Dan telah lewat, kata beliau, bab yang khusus tentang masalah ini. Dan telah kita isyaratkan dan jelaskan pada waktu itu tentang wasiat yang agung ini. Namun, ya, tidak ada kelompok dalam Islam yang diberikan oleh Allah taufik untuk mengamalkan wasiat Rasulullah untuk menghormati Ahlul Bait kecuali Ahlu Sunnah. Sepanjang masa, tidak ada yang ya, melaksanakan dengan baik kecuali Ahlu Sunnah saja. Ya. Mereka lah yang betul-betul melaksanakan wasiat Rasulullah SAW ini dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan tanpa berlebihan ataupun ya tanpa pula melecehkan. Mereka orang yang paling berbahagia dengan mengamalkan wasiat ini. Ya, siapa saja yang membaca sejarah, ia akan mendapatkan hal itu. Adapun selain Ahlu Sunnah, ia biasanya tidak lepas dari dua. Yang pertama yaitu berlebihan. Atau yang kedua yaitu meremehkan, melecehkan. Dan telah kita ya, jelaskan terdahulu pada waktu kita membahas, yaitu tentang bab menghormati Ahlul Bait. Dan di sini saya ingin mengingatkan, kata beliau, yaitu sebuah perkataan Al-Qamah, ya bahwa perumpamaan Ali bin Abi Thalib itu sama dengan Isa bin Maryam. Artinya, ya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam ada yang bersikap berlebih-lebihan kepada Nabi Isa sehingga menganggapnya sebagai Tuhan. Dan ada yang menganggapnya leceh dan remeh, ya, sehingga dia beliau dianggap sebagai anak zina. Demikian pula, ya, terhadap Ali bin Abi Thalib, ada yang sampai menganggapnya ya sebagai Tuhan, berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang melecehkan Ali bin Abi Thalib sehingga mengkafirkannya. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya diberikan oleh Allah taufik, ya di mana Ahlu Sunnah tengah-tengah, ya mereka menghormati Ali bin Abi Thalib, mereka sangat menghormati Ahlul Bait, ya, namun tidak dengan berlebih-lebihan, ya tidak pula dengan cara melecehkan. Dan ini tentunya merupakan nikmat yang Allah berikan kepada ya mereka. Naam Syekh. Thumma awrad rahimahullah ta'ala haditha Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairith radiyallahu anhu. Kala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shabibah mutaqaribun. أي في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فحضرت الصلاة فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية الله وصلوا كما رأيتموني أصلي. قوله رحيما رفيقا روي بفاء وقاف، وروي بقافين رقيقا. وهذا الحديث فيه بيان كمال وجمال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه، وأنه أرحم الناس وأرفقهم صلوات الله وسلامه عليه. وفيه حسن تعليمه وجمال وصيته وجمال رفقه بالشباب وتلطفه عليه الصلاة والسلام معهم، وأيضا إحساسه بظروفهم وأمورهم ومشاعرهم، لأن مالك رضي الله عنه قال فظن أي النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا أهلنا، هذا فيه شعور بمشاعر الشباب وأمورهم والوقوف معهم وحسن توجيههم. ثم أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، وكان جماع هذه الوصية الحث على الصلاة والمحافظة عليها، أولا من حيث الوقت صلوا كذا في حين كذا، وثانيا من حيث الاتباع والاقتداء قال صلوا كما رأيتموني أصلي. Kemudian beliau membawakan hadis Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairits, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami beberapa orang pemuda yang sangat akrab mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami beberapa pemuda yang umurnya saling berdekatan dan waktu itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami tinggal di tempat beliau selama 20 hari lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang sangat penyayang lagi lemah lembut. Beliau menyangka bahwa kami sudah rindu kepada keluarga kami, sehingga beliau menanyakan tentang keluarga yang kami tinggalkan. Lalu kami pun memberitahu beliau. Kemudian beliau bersabda, "Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tetaplah kalian bersama mereka, ajari dan perintahkan mereka serta kerjakanlah salat ini dan pada waktu ini dan salat itu pada waktu itu." Sehingga apabila datang waktu sholat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam bagi kalian. Muttafaqun alaih. Dan kata-kata rahiman rafiqan ada yang menyebutkan yaitu dengan lafaz raqiqan, ya, penyayang lagi lembut kepada manusia. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bagaimana keindahan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa beliau adalah manusia yang paling sayang kepada manusia. Ya. Beliau juga mempunyai tata cara yang sangat bagus sekali dalam mengajarkan, dan bagaimana keindahan kelembutan beliau terutama kepada para pemuda. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut merasakan keadaan-keadaan para pemuda dan perasaan-perasaan mereka. Oleh karena itulah ketika Malik berkata, ya, fadhanna anna qad ishtaqna, maka beliau pun menyangka bahwa kami sudah merasa rindu kepada keluarga kami. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh para pemuda tersebut. Ya, lalu beliau pun memberikan bimbingan-bimbingan yang terbaik, ya, di mana beliau memberikan wasiat-wasiat, di mana wasiat itu berisi apa? Ya, untuk melaksanakan sholat. Ya, dari sisi apa? Dari sisi waktunya. Di mana beliau bersabda, sholatlah di waktu ini, sholatlah begini di waktu ini, sholatlah begitu di waktu itu. Demikian pula beliau mengajarkan dari sisi iktida, yaitu dari sisi contoh. Ya, oleh karena itu dalam riwayat Imam Bukhari tambahkan, وَصَلُّ كَمَا رُؤَيْتُمُونِ أُصَلِّ, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, Syekh. ثم أورد رحمه الله حديث عمر بن الخطاب قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه طلب الدعاء من المسافر، ويكون القصد بذلك نفع الداعي وانتفاع المدعو له، حيث يكون المسلم في سفره والدعوة مستجابة، يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه، والملك يقول ولك بمثل ذلك. ففي هذا أن المسافر يتنبه إلى أهمية هذا الأمر، الدعاء لنفسه والدعاء لإخوانه المسلمين. Kemudian beliau membawakan hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan umrah. Maka beliau pun mengizinkan seraya bersabda, jangan lupakan kami wahai saudaraku dalam doamu. Dengan demikian itu beliau telah mengatakan satu kalimat yang lebih menyenangkan dariku, diriku daripada mendapatkan kekayaan dunia. Dan dalam riwayat disebutkan bahwa beliau bersabda, sertakan kami wahai saudaraku dalam doamu. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Hadis ini menunjukkan kata beliau yaitu diperbolehkan meminta doa dari orang yang yang hendak bersafar. Di mana tujuannya adalah yaitu untuk orang yang berdoa dan untuk orang yang didoakan. Ya, di mana ketika seorang musafir yang sedang bepergian, ya dia mendoakan untuk dirinya dan juga mendoakan untuk saudara-saudaranya. Ya, ketika ia mendoakan untuk diri saudara-saudaranya, maka malaikat akan berkata, kamu akan mendapatkan seperti apa yang kamu minta tersebut. Ya. Naam syekh. Kemudian أورد رحمه الله حديث سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وهذا الحديث والذي قبل فيهما استحباب الدعاء للمسافر والتوديع له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه مع أصحابه حسن توديعهم وتلطفه صلى الله عليه وسلم معهم. وفيه أيضا استحباب الدعاء للمسافر، ولا سيما بهذه الدعوة العظيمة المباركة التي هي من أحسن ما يكون في توديع المسافر بالدعاء له، استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وإذا كانوا أكثر من واحد يقال استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. ومعنى استودع الله أي استحفظه، أطلب منه أن يحفظكم في دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، بأن يختم لكم بالصالحات من الأعمال وتقوى الله سبحانه وتعالى. والشاهد أن فيه التوديع للمسافر، وفيه أيضا الدعاء له بهذه الدعوة العظيمة المباركة. Kemudian beliau membawakan hadis yaitu Salim bin Abdullah bin Umar bahwasanya Abdullah bin Umar ia pernah berkata kepada seseorang yang hendak melakukan perjalanan jauh, mendekatlah kepadaku sehingga aku bisa mengucapkan selamat jalan kepadamu sebagaimana Rasulullah SAW dulu pernah mengucapkan selamat jalan kepada kami, di mana beliau bersabda, astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku menitipkan agama, amanat, dan penutup amal perbuatanmu kepada Allah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini menunjukkan disunnahkan yaitu ia mendoakan untuk orang yang ingin bepergian dan memberikan selamat dengan doa tersebut. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam petunjuknya adalah bagaimana beliau memberikan selamat jalan kepada ya para sahabatnya dengan cara yang baik, yaitu dengan cara mendoakan mereka dengan penuh kelembutan kepada mereka. Ya, demikian pula disunahkan untuk ya mengucapkan doa ini juga untuk musafir kepada orang yang hendak ditinggal. Ya, di mana doa yang kita ucapkan kepada musafir itu yaitu astaghfirullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Ya, kalau ternyata orangnya banyak, ya kita rubah kata beliau domirnya yaitu astaghfirullah dinakum wa amanatikum wa khawatima amalikum. Ya. Adapun makna astaghfirullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika artinya, aku mohon kepada Allah supaya Allah menjaga untuk kamu, ya, apa agama kamu. Demikian pula Allah menjaga kamu, ya, terhadap amanah-amanah kamu. Demikian pula penutup perbuatan kamu. Dan agar Allah memberikan penutup dengan, ya, amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menunjukkan, ya, yaitu disunahkan mengucapkan selamat jalan dengan doa yang mulia tersebut. Naam, ya. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني فقال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني قال ويسر لك الخير حيث ما كنت رواه الترمذي وقال حديث حسن و هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم في حلهم وترحالهم في سفرهم وإقامتهم ويأتونه للتزود. ومن ذلك قول هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم زودني قال زودك الله التقوى. وهذا فيه أن التقوى هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله كما قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه كما قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الرجل زدني قال وغفر ذنبك. وهذه دعوة عظيمة بغفران الذنوب. وقوله ذنبك هذا مفرد مضاف فيفيد العموم أي غفر لك جميع ذنوبك. وقال الرجل زدني قال ويسر لك الخير حيث ما كنت لأن المسافر يتجه إلى أماكن وينتقل من مكان لآخر ففيه سؤال التيسير تيسير الخير له حيث ما كان وحيث ما حل ونزل. وبهذا تنتهي هذه الترجمة ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا شيخ. Kemudian beliau membawakan hadis Anas, semoga Allah meridainya. Ia berkata bahwa ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin pergi safar, maka berikan aku bekal. Maka Rasulullah bersabda, zawwadakallahu taqwa, semoga Allah memberikan kepada kamu bekal ketakwaan. Ia berkata, tambahkan lagi wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, semoga Allah mengampuni dosamu. Ia berkata, tambahkan lagi aku untukku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, semoga Allah memberikan kepada kamu kemudahan untuk kebaikan di mana saja kamu berada. Dikutip oleh Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Hadis ini menunjukkan betapa para sahabat sangat semangat sekali untuk mengambil faedah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perjalanan jauh mereka ataupun mereka sedang perjalanan. Di mana di antaranya ya sahabat ini berkata, ya meminta bekal untuk ketika hendak pergi, ya zawidni, berikan aku bekal hai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, semoga Allah memberikan kepada kamu bekal ketakwaan. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa takwa itu sebaik-baiknya apa bekal. Sebagaimana Allah berfirman, ya watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah ketakwaan. Ya demikian pula wasiat Allah untuk awal dan untuk manusia yang pertama maupun yang terakhir. Di mana Allah berfirman, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah berikan wasiat kepada orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian, itu agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini merupakan doa yang agung sekali. Ya adapun kemudian firman sabda Rasulullah, wa ghafara dzambaka. Dzambaka di sini mufrad yang diidhofahkan mempunyai makna artinya seluruh dosamu semoga diampuni. Ya. Di mana juga Rasulullah kemudian mendoakan supaya dimudahkan ia kepada segala kebaikan. Kenapa? Karena musafir itu pasti ia akan mengalami hal-hal yang berat, ya. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Maka beliau pun memohonkan kepada Allah untuk diberikan kemudahan kepada musafir tersebut. Akhirnya kita mohon kepada Allah, kata beliau, agar kita diberikan taufik, ya, senantiasa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerah dan karunia-Nya, dan sesungguhnya Allah lah sebagai wali kita. Dan beliau pun kemudian menutupnya dengan ucapan, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.